Sebenarnya ini tak terjadi. Seandainya kau tak lukai hatiku. Sebenarnya ini telah berakhir. Tapi kau selalu meminta untuk kembali. Ku maafkan kamu lagi, tapi terus kau ulangi. Salahmu yang sama telah membuatku luka. Ku bisa saja bertahan, ku bisa saja kembali. Tapi untuk apa lagi, jika aku tak dihargai. Ku bisa saja maafkan, ku bisa saja paksakan. Tapi ku tak yakin kau mau berubah. Ku maafkan kamu lagi, tapi terus kau ulangi. Salahmu yang sama telah membuatku luka. Ku bisa saja bertahan, ku bisa saja kembali. Tapi untuk apa lagi, jika aku tak dihargai. Ku bisa saja maafkan, ku bisa saja paksakan. Tapi ku tak yakin kau mau berubah.